Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa'ina asyhadul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini masih kita sebutkan sisi yang ke-32 dari sisi-sisi yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam risalahnya yang menjelaskan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, seputar ilmu syar'i, keutamaannya dan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang besar diangan-angankan oleh seluruh para sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Naam. Maka falhasil di pagi hari tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Aina Ali?" Di manakah Ali bin Abi Thalib? Maka mereka mengatakan, huwa yashtaki 'ainai, beliau sedang mengeluhkan kedua tangannya, kedua matanya, sedang sakit mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus beberapa orang untuk memanggil Ali bin Abi Thalib. Maka diutuslah seseorang untuk memanggil Ali bin Abi Thalib, dan Ali pun didatangkan dan didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan subhanallah sembuh seketika penyakit yang dikeluhkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk membawa bendera perang tersebut, memimpin kaum muslimin menaklukkan kota Khaybar. Dan di antara wasiat Rasul kepada Ali bin Abi Thalib di peristiwa tersebut adalah hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala sebagai sisi dari sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan al-ilm. Hidayatul ilmi min a'zamil hidayah. Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiya bika Allahu rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Apabila Allah memberikan hidayah melalui sebabmu kepada salah seorang, maka lebih baik nilainya untukmu dibandingkan unta merah. Unta merah adalah harta yang paling mahal ketika itu. Menunjukkan hidayah yang diberikan oleh seseorang ataukah yang didapatkan oleh seseorang melalui orang lain, ternyata dari sisi pahalanya lebih baik, lebih afdal dibandingkan harta dunia yang paling mahal, yang paling berharganya, yang tabiat manusia mereka berkeinginan untuk mendapatkan harta tersebut. Naam. Ini menunjukkan pahala yang Allah berikan kepada seseorang yang dengannya Allah Azza wa Jalla menjadikan sebab seseorang mendapatkan hidayah adalah demikian besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa hadza yadullu ala fadlil ilmi wat ta'lim. Di dalam hadis ini berisikan keutamaan seseorang ia memiliki ilmu dan ia mengajarkan ilmu. Karena dengan ilmu itulah dia bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Dengan sebab ad-da'wah itulah akan tersampaikan hidayah kepada orang lain yang dengannya dia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis yang tadi disebutkan dan dinukilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, la ayyahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin na'am. Na'am. Karena tanpa ilmu seseorang tidak bisa mengajarkannya. Tanpa modal ilmu seseorang tidak bisa berdakwah. Karena syarat ad-da'wah adalah alal basirah, harus di atas basirah, di atas ilmu. Nah, tanpa ilmu ini seseorang tidak bisa berdakwah. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa syarfi manzilati ahlihi, dan keutamaan serta kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh pemiliknya, ahlil ilmi wa ta'lim, orang yang memiliki ilmu dan mengajarkan ilmu. Naam. Dan hidayah itu sendiri di dalam syariat dibagi oleh mereka para ulama menjadi dua. Hidayah ilal Islam, hidayah menuju Islam, artinya dari kesyirikan, dari kekafiran menuju keislaman, dari non-muslim menjadi seorang yang muslim, sehingga ketika seorang mendakwahi non-muslim, kemudian dengan dakwahnya Allah jadikan sebagai sebab dia masuk ke dalam Islam, maka hidayah yang ia berikan kepada orang tersebut adalah min a'zamil hidayah, hidayah yang paling besar. Ataukah hidayah fil Islam, hidayah di dalam Islam, hidayah dari kebid'ahan menuju sunnah, hidayah dari kesesatan, kesalahan di dalam memahami ajaran-ajaran Islam menuju ajaran Islam yang diajarkan, dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Karena ketika seorang masuk ke dalam Islam, dia akan menjumpai sekian banyak kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam. Ada kelompok Khawarij, ada kelompok Syiah, Rafidah. Ini beberapa kelompok-kelompok yang akan dia jumpai di dalam al-Islam. Sehingga ketika dia masuk ke dalam Islam, dia mendapatkan hidayah untuk bisa mengamalkan Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu juga termasuk dari hidayah yang paling besar nilainya di sisi Allah azza wa jalla. Naam. Disebutkan oleh Abu Aliyah rahimahullahu taala, beliau menyatakan, ta'allamtul islama, sesungguhnya saya telah mempelajari Islam sekian tahun lamanya. Kemudian beliau menyebutkan, saya menjumpai adanya dua nikmat di dalam Islam yang saya tidak mengetahui mana di antara kedua nikmat tersebut yang paling besar antara satu dengan yang lain. Nikmat yang pertama adalah anhadani ilal Islam. Nikmat ketika Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada saya menuju Islam sebagai seorang muslim, bukan sebagai non-muslim. Artinya hidayah ilal Islam. Yang kedua, walam yaj'alni haruriyan. Nikmat di mana Allah Azza wa Jalla tidak menjadikanku sebagai mereka, orang-orang haruri, orang-orang khawarij yang memberontak pada kekhilafahan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan hampir seluruh dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kelompok khawarij yang di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, beliau bersama para sahabat dan kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Harura dan bahkan memenggal kepala-kepala orang-orang Khawarij dan kepala-kepala mereka dipancang di jalan-jalan jembatan kota Damaskus. Sehingga diriwayatkan ada salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika melihat kepala-kepala mereka dalam keadaan tertancap di jalan-jalan Damaskus, maka beliau menangis dan mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Ini kelompok Khawarij yang memberontak kepada kekhilafahan kaum muslimin, sehingga hidayah atau kedua hidayah ini adalah nikmat yang sangat besar yang al-imam Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala tidak bisa mengukur mana di antara salah satu dari keduanya yang lebih besar, lebih mengungguli yang lainnya. Ini menunjukkan ketika Allah Azza wa Jalla mengumpulkan dua nikmat ini pada seorang hamba, maka kita harus mengetahui bahwasanya hamba tersebut telah mendapatkan seluruh nikmat-nikmat yang demikian besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam hadis ini tadi disebutkan, menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ta'lim serta kemuliaan keutamaan orang yang memiliki ilmu dan mengajarkan ilmu. Bihaitsu, di mana kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, idza tada rajulun wahidun bil ilmi kana dzalika khairan lahu min humrin na'am. Apabila ada salah seorang yang mendapatkan hidayah, ataukah ada apabila ada salah seorang yang mendapatkan hidayah dengan perantara seorang alim yang berilmu, maka pahala yang didapatkan oleh seorang alim ini adalah lebih baik dibandingkan humri na'am, unta merah. Wa hiya khiyaruha wa asyrafuha inda ahliha. Yang dimaksud dengan humri na'am adalah yang terbaiknya dan yang paling mulianya di sisi pemiliknya. Unta yang sangat mahal, yang sangat berharga, yang banyak dari mereka berkeinginan untuk memilikinya, namun sangat sedikit di antara mereka yang bisa memperoleh unta tersebut. Naam. Fama dhannu biman yahtadi bihi kulla yawmin tawa'ifu minan nas. Apabila seseorang mendapatkan hidayah melalui perantara seorang alim demikian besar pahala keutamaan yang Allah berikan kepada sang alim tersebut, maka disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, maka bagaimana pendapatmu dengan keadaan seseorang yang dengan sebabnya dalam setiap harinya Allah Azza wa Jalla menjadikan sekelompok manusia mendapatkan hidayah dengan ta'limnya, dengan dakwahnya, maka tentu pahala yang ia dapatkan itu demikian besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagian di antara salaf menyebutkan, ma ra'aitu minal amali afdal min bathil ilm. Saya tidak melihat adanya amalan yang paling afdal dibandingkan menyebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu adalah amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada kita ucapan yang paling bagus, ucapan yang paling afdal, ucapan yang paling baik di sisi Allah Azza wa Jalla adalah ucapannya seorang da'i ketika dia berdakwah, ketika dia mengajarkan ilmu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada satu ucapan pun yang paling baik di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan ucapan seseorang yang dia berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla dan mengamalkan amalan yang saleh dan mengatakan sesungguhnya saya ini termasuk dari mereka orang-orang yang berislam. Nah, ini menunjukkan tidak ada di sana ucapan yang paling baik di sisi Allah dibandingkan ucapan seorang yang berdakwah, padanya ada keutamaan ad-da'watu wa ta'lim. Ad-da'wah wa ta'lim mengalahkan keutamaan zikir, mengalahkan keutamaan membaca Al-Quran, mengalahkan keutamaan seseorang bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid. Ucapan yang paling baik, yang paling afdal adalah seseorang yang dia berucap dan mendakwahkan al-ilm, sehingga padanya ada keutamaan al-ilmu wa ta'lim, ilmu dan at-ta'lim. Naam. Kita lanjutkan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Al-Wajhur Rabi' wa Thalathun, sisi yang ke-34. Ad-da'watu ila sunnah, ad-da'wah menuju sunnah, ad-da'wah menuju as-sunnah. Seakan-akan beliau rahimahullah membedakan antara dua hidayah. Hidayah yang pertama adalah hidayah ilal Islam, dari kesyirikan menuju keislaman, sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutusnya untuk menaklukkan kota Khaybar. Kota Khaybar adalah kotanya bangsa Yahud, terletak di dekat kota Madinah. Naam. Artinya ketika Ali bin Abi Thalib diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menaklukkan kota Khaybar, kemudian ternyata di kota Khaybar ada beberapa orang dari bangsa Yahud masuk ke dalam Islam, maka dari satu orang di antara mereka, apabila Ali bin Abi Thalib, dengan sebab Ali bin Abi Thalib Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka, itu lebih baik nilainya dibandingkan unta merah. Menunjukkan hadis ini terkena kepada keutamaan seseorang yang dia mendapatkan hidayah dari non muslim menuju ke keislaman, dari kekafiran, kesyirikan menuju ke keislaman. Sebelumnya dia non muslim, sekarang dia masuk ke dalam Islam. Maka seseorang yang mengajak, membimbing seorang yang non muslim ini sehingga dia memeluk Islam, terkena kepada dirinya keutamaan hadis yang disebutkan oleh Rasul pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun di sana ada juga keutamaan ad-da'wah ila sunnah, mengajarkan seseorang menuju sunnah. Ini jenis hidayah yang kedua, al-hidayah fil Islam. Ketika seorang masuk ke dalam Islam, dia akan melihat sekian banyak pemikiran-pemikiran bid'ah yang menyelisih bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pemikiran kesyirikan yang dipoles sebagai ajang ketaatan kepada Allah, ini juga pemikiran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pemikiran di dalam Islam yang menanamkan prinsip keyakinan kepada pemiliknya untuk memberontak kepada penguasa, ini juga pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pemikiran di dalam Islam yang mencela sahabat, mengkafirkan sebagian sahabat, ini juga pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekian banyak pemikiran-pemikiran yang lain yang ada di dalam Islam. Sehingga ketika seseorang dia masuk di dalam Islam, dia mendapatkan hidayah ila sunnah, sehingga dia bisa sholat sebagaimana sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa berpuasa sebagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa zakat, dia bisa haji, dia bisa beradab dengan tetangga, adab dengan masyarakat sebagaimana sholat haji dan adab akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. maka dia telah mendapatkan al-hidayah fil Islam, hidayah di dalam Islam, mengerti tentang sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang diajak, dibimbing, diajari untuk mengamalkan sunnah. Ini juga termasuk dalam bab kedudukan, keutamaan al-ilmu dan kemuliaannya. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ma rawa muslimun fi sahihihi. Sandaran kita adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Min hadis Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak seseorang menuju petunjuk al-hidayah, kana lahu min al-ajri, yani al-hidayah ila sunnah, membimbing seseorang untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana lahu min al-ajri, maka baginya akan mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, semisal pahala seseorang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, namun yang demikian tidaklah mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian dikatakan dia mendapatkan pahala si fulan, pahala yang dimiliki oleh si fulan dibagi dua, satunya diberikan kepada si fulan, yang satunya diberikan kepada yang mendakwahinya. Tidak demikian, masing-masing diberikan pahala yang sempurna oleh Allah Azza wa Jalla tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang lainnya. Wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak ke kesesatan. Berarti kesesatan di sini adalah mengajak seseorang untuk mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah dalam perkara akidah, apakah dalam perkara manhaj dan yang lainnya. Dia mengajarkan kepada seseorang menuju ke kesesatan. Kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan dosa semisal dosa orang-orang yang mengikutinya, semisal dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, yang demikian tidaklah mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ini dalil yang menunjukkan keutamaan ad-da'wah ila sunnah. Ketika seorang mempelajari sunnah, mempelajari ilmu, karena yang dimaksud dengan ilmu adalah apa-apa yang padanya terdapat perkataan Allah Azza wa Jalla, kemudian dibahas di sana tafsirnya dan hukum-hukumnya. Apa-apa pula yang di dalamnya terdapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang didapatkan, yang dipelajari darinya hukum-hukumnya dan pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengannya, yang dibahas oleh mereka para ulama. Maka inilah keutamaan bagi mereka, orang-orang yang mendakwahkan as-sunnah, padanya ada ilmu asy-syar'i. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, akhbara sallallahu alaihi wasallam annal muntasiba ila al-huda bi da'watihi lahu mithlu ajri man ihtada bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis ini, seseorang yang dia menyandarkan dirinya kepada petunjuk kemudian dia mendakwahkannya, maka dia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang terbimbing dengannya, yang mendapatkan hidayah dengannya. Wal mutasabbibu ila ad-dhalali bidawatihi alaihi mithlu ithmi man dhalla bihi. Demikian pula orang yang menyebabkan orang lain dengan dakwahnya terjatuh ke dalam kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa semisal dosa orang yang terjatuh ke dalam kesesatan tersebut disebabkan karena ajakannya. Naam. Li'anna hadza badala qudratahu fi hidayatin nas. Orang yang pertama tadi telah memberikan, mencurahkan kemampuannya untuk mendakwahi manusia. Wa hadza badala qudratahu fi dhalalihim. Dan yang satunya lagi telah mencurahkan usahanya untuk menyesatkan manusia. Fanazzala kulla wahid minhuma bimanzilatil fa'ilit tam. Maka masing-masing dari keduanya disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah diberikan atau ditempatkan pada kedudukan sama persis secara sempurna semisal dengan orang yang mengerjakannya. Bila kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang mengerjakannya. Bila itu kejelekan, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama persis dengan dosa orang yang mengerjakannya. Wal'iyadzu billah. Naam. Wa hadhihi qa'idatu syari'ah. Dan ini adalah kaidah syariat. Kama huwa madzkurun fi ghairi hadzal mawdhi', sebagaimana juga disebutkan bukan pada tempat ini saja. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi 'ilmin ala sa'a ma yazirun. Agar mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. Dan juga dosa-dosa orang yang disesatkan oleh mereka tanpa dasar ilmu. Sesungguhnya betapa jelek apa yang mereka pikul tersebut. Sehingga seorang yang mengajak orang lain terjatuh ke dalam kesesatan, kesalahan, dia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang terjatuh ke dalam kesalahan tersebut. Naam. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-13, wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. Dan benar-benar mereka akan memikul dosa-dosa mereka dan dosa-dosa orang, wala yahmiluna athqalahum wa athqala ma'a athqalihim, dan sungguh-sungguh mereka akan memikul dosa-dosa mereka ditambah dengan dosa-dosa amalan-amalan mereka sendiri. Sehingga dosa yang akan mereka pikul ada dua, yang pertama dosa dari perbuatan kejahatan dan kesesatan mereka, dan yang kedua adalah dosa dari orang-orang yang mereka sesatkan. Wal'iyadzubillah. Sehingga apabila konteks ayat ini terkena kepada mereka orang-orang yang mendakwahkan kesesatan, maka demikian pula sebaliknya, orang yang mengajarkan kebaikan, mereka akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Naam. Ini menunjukkan keutamaan ilmu syar'i ketika didakwahkan akan menjadi berkah. Ilmu dikatakan sebagai ilmu nafi' apabila yang pertama ilmu tersebut diamalkan oleh pemiliknya, yang kedua apabila ilmu tersebut didakwahkan oleh orang lain. Inilah ilmu nafi' yang kita dianjurkan ala Rasulullah s.a.w. berdoa kepada Allah agar mendapatkan ilmu nafi' dan berlindung dari ilmu yang ghairu nafi'. Wa hadha yadullu ala anna man da'al ummata ila ghairi sunnati Rasulillah s.a.w. fahuwa aduwuhu haqqan. Ini menunjukkan seseorang yang mengajak umat kepada selain dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah musuh beliau secara nyata. li'annahu qata'a usula ajri man ihtada bi sunnatihi ilaihi, karena dia telah memutus tersampainya pahala kepada orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dengan sunnah tersebut. Wa hadha min a'zami mu'adatihi, na'udzubillahi minal khudlan, ini adalah sebesar-besar permusuhan. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan dan kejelekan tersebut. Naam. Kemudian kita masuk ke sisi yang berikutnya, al-wajhul khamisu wassalasun, sisi yang ke-35 dari sisi-sisi yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, al-ghibtatu fil ilmi, kita dianjurkan untuk memiliki ghibtah. Ghibtah itu artinya adalah keinginan agar mendapatkan seperti orang lain tanpa ada niatan untuk dia hilangkan apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Ini ghibtah. Dan ghibtah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya membolehkannya pada dua hal. Yang pertama, seorang yang Allah memberikan kepada dirinya harta sehingga dia sedekahkan. Yang kedua, seorang yang Allah Azza wa Jalla memberikan kepada dirinya Al-Quran ataukah Al-Ilm. Naam. Ini ghibtah, bukan hasad. Kalau hasad, keinginan seseorang untuk dia hilangkan kenikmatan dari orang selainnya yang dia hasadi. Naam. Ma kharrajahu fi sahihain, hadis yang dikeluarkan oleh sahihain, sahih al-Bukhari dan Muslim, min hadithi Ibn Mas'ud, dari hadith Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Disebutkan di dalam riwayat as-sahihain al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Dan hasad di dalam hadis ini tadi kita sebutkan maknanya adalah ghibtah, keinginan untuk sama persis dengan orang tersebut tanpa ada niatan keinginan untuk menghilangkan apa yang dia iri pada dirinya. Nah, ini maknanya ghibtah, dan demikian maknanya adalah al-ghibtah, dan ini yang terpuji. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang Allah azza wa jalla berikan kepada dirinya harta, fasallatahu ala halakatihi fil haq, maka dia pun menghabiskan harta yang Allah azza wa jalla berikan kepada dirinya dalam perkara kebenaran. Dia berharta, dia infakkan di jalan Allah azza wa jalla, dia iri, sama menginginkan sama seperti dirinya. Maka inilah hasad yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun atahu Allahul hikmah, orang yang kedua adalah seseorang yang Allah azza wa jalla berikan kepada dirinya al-hikmah, al-ilm, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dia bisa memutuskan sesuatu dengan ilmu dan dia bisa mengajarkan orang lain ilmu yang dimilikinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, seseorang yang Allah azza wa jalla berikan kepada dirinya Al-Qur'an, dia pun bisa mengerjakan Al-Qur'an, dia bisa baca Al-Qur'an, dia bisa pelajari Al-Qur'an, dia bisa mengajarkan Al-Qur'an, memutuskan sesuatu dengan Al-Qur'an, ana al-laili wa ana an-nahar, baik di malam harinya atau di siang harinya. Wa rajulun atahu Allahu malan, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang berikutnya adalah seorang yang Allah berikan harta, dia bisa berinfak dengan harta tersebut di pagi harinya dan di siang harinya. Sehingga di dalam hadis ini terdapat sisi dari sisi-sisi keutamaan al-ilm yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yaitu al-ghibtatu fil ilm. Kita dianjurkan untuk memiliki al-ghibtah dalam perkara ilmu. Sehingga perkara yang dibolehkan apabila ada teman kita dia lebih cepat hafalannya dibandingkan kita, kemudian kita ingin mengunggulinya atau menyamainya, ini perkara yang dibolehkan. Atau kalau semisal kita melihat teman kita ternyata lebih pintar dibandingkan kita, kita ingin seperti dirinya atau ingin mengalahkannya, mengunggulinya, maka ini juga dibolehkan. Karena berlomba-lomba dalam perkara kebaikan adalah sesuatu yang al-marghubu fihi, yang dianjurkan seseorang untuk memilikinya, untuk memilikinya. Hingga disebutkan oleh sebagian di antara salaf, in istata'ata alla yaghlibaka ahadun ilallahi faf'al. Apabila kamu mampu untuk menjadikan dirimu sebagai satu-satunya mereka orang yang tidak ada orang lain mengalahkan dirimu, mengungguli dirimu dalam perkara kebaikan menuju Allah Azza wa Jalla, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Seseorang ingin agar paling banyak hafalannya, maka kerjakan, lakukan. Ketika ada orang yang berupaya untuk mengunggulinya, dia kejar lagi dirinya dan dia lebih mengungguli dirinya dalam perkara hafalan tersebut. Demikian pula dalam perkara ibadah, dalam perkara amalan-amalan saleh. Ketika seseorang dia berupaya untuk menjadi orang yang terdepan di dalam melakukannya, maka ini adalah termasuk dari perkara yang dianjurkan di dalam Islam, termasuk dalam bab al-musabaqah ilal khairat, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Nah, coba yang punya jam tepat sesuai itu, yang di sana kah yang di sini itu yang benar? Hah? Yang di sana atau di sini? Karena lihat jamnya enggak naik-naik itu lama sekali. Gimana, Li? Kok jamnya bisa berbeda-beda semuanya? Nah. Yang di situ kah? Nah. Baik, insyaallah taala ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Sisa waktu kita gunakan untuk persiapan berwudu dan yang semisalnya. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu taala.